Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sebelumnya ikhwah, kita telah membahas mengenai hadyu, menyembelih hadyu. Menyembelih hadyu itu dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10. Nah, tempatnya di mana? Di Mina. Kapan pelaksanaan menyembelih hadyu? Yaitu setelah matahari terbit. Dalam pelaksanaan penyembelihan hadyu, ya, biasanya jamaah haji menyerahkan biaya hadyu aja. Biasanya jarang yang bawa kambing sendiri, membawa hewan sendiri, biasanya menyerahkan biaya hajiannya. Selanjutnya, hal yang terkait dengan hajiu, penyembelihan itu dikelola oleh penyelenggara. Nah, secara syar'i para ulama membolehkan. Para ulama bersepakat membolehkan adanya perwakilan dalam menyembelih. Jadi ketika kita haji, nanti ada biaya untuk menyembelih, maka kita berikan uangnya, uang seharga hewan untuk disembelih kepada pihak penyelenggara. Nanti pihak penyelenggara yang akan membelikan dan menyembelihnya. Ini boleh. Nah, sebagaimana yang kemarin kita baca atau pertemuan sebelumnya, Nabi SAW menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri, 27 ekor unta disembelih oleh Ali. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi menyembelih itu di tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, fadal dibaca di sini ya. Siapa? Repi baca. Sallallahu alaihi wasallam annahu ashabuhu jama'u bainal hadi wal udhiyati, tidak ada seorang pun ya, bahwa beliau sallallahu tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang mengutip, yang menukil, yang meriwayatkan bahwa Nabi, tidak pula sahabat beliau menggabungkan antara hadyu dan udhiyah. Ya. Nah, bal hadyuhum huwa adhahihim. Ya, bahkan sembelihan hadyu, ya, sembelihan haji itu sembelihan hewan kurban karena sama-sama di tanggal 10. Jadi seorang yang haji cukup dia menyembelih ya di Mina. Itu pun saat ini pakai perwakilan. Jadi dia sudah bayar sebelum manasik haji ya, apalagi kalau pakai travel itu sudah ada uang biayanya tersendiri lagi. Nah, sedangkan udhiyah itu bukan di Mina. Ya, maka tidak dijamak, tidak digabungkan. Kenapa? Karena dengan hadyu bagi jamaah haji itu sudah cukup untuk udhiyah. Karena maksudnya apa sama, yaitu kurban. Ya, pada hari tersebut di hari 10 Dzulhijjah, di hari Idul Adha. Paham sini? Balkan hadyuhum huwa adahihim. Nah ini, bahkan hadyu mereka itulah sembelihan mereka, sembelihan untuk 10 Dzulhijjah. Ya, sembelihan untuk 10 Dzulhijjah, sembelihan untuk hari raya Idul Adha. Kayak kemarin kita menyembelih di sini, kita kan enggak haji. Itu namanya udhiyah. Sementara jamaah haji di Mina mereka menyembelih, namanya hadyu. Tapi kalau jamaah haji hadyunya ya udhiyah. Kalau kita udhiyah saja bukan hadyu. Kenapa? Karena kita enggak haji. Paham sini? Nah. Bahwa hadyun bi Mina wa udhiyatun bi ghairiha. Nah, kenapa? Karena kalau hadyu itu di Mina, sedangkan ya, udhiyah menyembelih hewan kurban itu di mana aja, ya di mana aja. Itu hadyu di Mina, sedangkan udhiyah di mana aja di negeri-negeri kita. Nah, wa ma qaulu Aisyah, adapun ya ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan dhaha an nisaihi bil baqar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban untuk para istri beliau berupa berkurban dengan sapi, seekor sapi. Fahuwa hadyun, itu hadyun. Itu hadyun. Ya, yang Nabi menyatakan yang dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi menyembelih ya, sapi untuk para istri beliau itu hadyun. Ya. Itu hadyun. Ya, wa utliqa alaihi ismul udhiyah. Namun diitlakan hadyun tersebut dengan penggunaan nama udhiyah. Artinya apa? Ya, artinya hadyu namun menggunakan istilah hewan udhiyah, hewan kurban. Ya, fa innahunna kunna mutamatti'atin. Mutamatti'atin khabar kunna. Kenapa? Karena para istri-istri Nabi hajinya haji tamattu. Berbeda dengan Rasulullah yang haji qiran. Ya. Wa 'alaihinna al-hadyu, maka mereka wajib menyembeli hadyu. Wa huwa alladhi naharahu 'anhunna. Ya. Oleh karena itu mereka harus memotong hewan hadyu dan Nabi sallallahu menyembelihkan untuk mereka. Lakin fi qissati naharil baqarati anhunna wa huna tis'un iskan. Namun dalam kisah penyembelihan Nabi untuk para istri beliau sallallahu ya menyembelih sapi, ini terdapat kemuskilan. Ya, terdapat kemusykilan. Yaitu istri Nabi ada berapa? Hah? Yang Nabi hidup, yang Nabi masih hidup, yang dibawa ke itu apa namanya? haji berapa? 9. Wahunna tis'un, dan mereka bersembilan. Ini ada riwayat yang Nabi menyembelih untuk para istri beliau dengan sapi, ini terdapat iskal, terdapat sedikit sesuatu hal yang mengganjal, tanda tanya gitu. Nah, wa huwa ijza'ul baqara an aktsari min sab'ah. Yaitu apa? Yaitu dibaginya satu sapi dari lebih dari 7 orang. Kan istri Nabi ada berapa? 9. Kalau udhiyah atau hadyu kan satu ekor kambing minimal. Kalau sapi berarti berapa? 7. Nah ini 9. Ah, ini iskal ini. Kata beliau di sini, kata Ibnu Qayyim, ini iskal. Loh kok 9? Nah, ya. Fa hadza qad jaa bi salasati alfadin. Maka hadis ini terdapat 3 lafaz dengan 3 redaksi. Ahaduha yang pertama, annaha baqaratun wahidatun bainahunna. Itu yang pertama, bahwa satu sapi di antara mereka. Wasani annahu dhaha anhunna yauma idzin bil baqar. Yang kedua, Nabi berkurban untuk mereka dengan seekor sapi. Salis yang ketiga, dukhila alaina yauman nahri bil lahmi baqarin. Qulna ma hadza? Faqila dhabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi. Nah, yang ketiga, seseorang membagikan daging sapi pada hari kurban. Ketika ditanya dari mana, dijawab sembelihan Rasulullah SAW untuk istri-istri beliau. Ya, namun di sini terdapat poin penting bahwasanya beliau SAW menyembelih hewan hadyu untuk istri-istri beliau dengan sapi. Nah, sapi itu seperti onta, yang dapat mencukupkan berapa? 7. Nah, ini pendapat yang masyhur. Ya, kemudian dibaca berikutnya Anwar. Waqad ikhtulifa fi adadi man tujzi'u anhum al-badanatu wal-baqaratu faqila sab'atun faqila 'ashratun wa huwa qawlu ishaqa thumma dhakara ahaditha thumma qala wa hadhihi al ahaditsu tukharraju 'ala ahadin wujuhin salasatin imma ay qala ahaditsu sab'ati aktsaru wa asaffu wa imma ay qala adlul za'iri bi ashrat bi asharatin nam asharatin manil minal ghanam fil ghanaimi li ajli ta'dilil qismati wa amma qawmuhu an sab'atin fil hadaya wa duhaya fa huwa taqdirun syar'iyyun wa imma ay yuqala dhalika yuqtalifu Yakhtalifu nam bi-ikhtilafil azminati wal-amkinati wal-ibili Allahu a'lam wa naha Rasulullah wa sallam iman harihi bimina wa a'lamahum anna mina kulluha mahalun nah wa anna hujaja makkata fijaj jajah makata tarikun wa manharun. Nah. Waqad ikhtalifa fi adadin. Ya, dan diperselisihkan mengenai jumlah. Man tujzi'u anhum al-badanatu wal baqara. Nah. Diperselisihkan dalam hal jumlah yang diperbolehkan untuk pembagian ontak dan sapi. Qila sab'atun, ada yang menyatakan, oh kalau itu ontak dan sapi cukup buat 10 orang. Qila asyaratun, sab'ah 7, qila asyaratun. Oh enggak 10, wa huwa qaulu Ishaq. Ini pendapatnya Ishaq. Ya. Al-hadyu itu mesti dari hewan ternak, unta, sapi, kambing, kambing atau sejenisnya domba. Tadi persisikan. Apakah satu unta atau sapi buat 7 atau 10? Nah, tapi kalau kambing, domba itu enggak ada boleh pembagian. Dia satu aja. Ya, dia satu aja. Dalam hadyu. Sama ketika dalam udhiyah. Udhiyah di Idul Kurban, Idul Fitri, Idul Adha. Tsumma dzakara ahaditsan. Ya, kemudian beliau menyebutkan berbagai hadis. Ya. Berbagai hadis dalam hal ini. Tayyib. Yang disebut badanah itu unta ya. Tujuhanum al-badanah. Badanah itu unta. Nah, ini terjadi perselisihan. Nah, pendapat yang masyhur sapi dan unta itu cukup untuk berapa? 7. Namun di antara ulama ada yang menyatakan ya bahwasanya unta dan sapi boleh untuk 10. Namun yang rajih berapa? 7. Nah, Ishaq kemudian membawakan berbagai hadis. Wa hadhihi al-ahaditsu tukharraju ala ahadi wujuhin salasatin. Nah, kemudian kata beliau ya, dan hadis-hadis tersebut ya tukharraju di takhrij ya pada 3 sisi, 3 aspek. Imma ayuqala ahaditsu sab'ah aktsar wa awqa ashah, yaitu yang pertama, apakah dikatakan bahwa hadis-hadis yang menyatakan satu ekor unta atau sapi itu untuk 7 orang atau lebih itu lebih sahih, lebih banyak dan lebih sahih. Wa imma ayuqala adlul ba'ir bi asharatin minal ghanaim minal ghanam fil ghanaim li ajli ta'dil al-qismah. Atau bisa juga dikatakan bahwa seekor unta jika dibagikan dagingnya itu dapat menyamai 10 ekor kambing. Jadi adlul ba'ir, satu ekor unta itu sama dengan bi asyaratin minal ghanam, sama dengan 10 kambing. Fil maghanim fil ghanaim ya, dalam kambing-kambing li ajli ta'dil qismah, yaitu setara selevel kismah pembagiannya. Misalkan satu ekor kambing itu kalau satu ekor aja dapat berapa kresek misalkan. Berapa biasanya? 20. Nah, 10 ekor kambing 200 kresek misalkan. Nah, satu ekor unta 200 kresek juga. Sama enggak? Sama. Kan begitu. Ngerti enggak sini? Nah, itu. Amma fil hadaya fahuwa taqdirun syar'iyyun. Ya. Nah, adapun dalam hadyu ya. Adapun dalam hadyu maka takdir ini takdir syar'i. Kadarnya itu adalah kadar syar'i. Kadar syar'i. Nah, mengenai tadi summa dzakara ahadits, yang membawakan hadis itu bukannya Ishaq ya. Ini kan yang nulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Yang membawakan hadis itu adalah Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad di buku aslinya. Nah, bukan Ishaq ya. Nah. Jadi tadi apa? Asumsinya itu dari selevelnya itu sama. 10 ekor kambing dengan 1 ekor unta. Nah, kalau kadar syar'i berapa? 7. Fa imma ayyuqala inna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil azminah. Namun juga ada yang menyatakan itu dapat dibedakan karena perbedaan masa, zaman. Ya, amkinah, tempat. Wal ibil, dan juga perbedaan unta, unta zaman dulu gede-gede. Wallahu a'la. Ya. Namun yang rajih ialah qaul yang awal. Itu satu unta atau sapi itu hanya dapat mencukupi 7. Ya, baik dalam hadyu maupun udhiyah. Adapun ya, dia untuk 10 itu pada gonaib. Nah. Wa nahara sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih biman harihi, man harihi itu tempat penyembelihan, bimina di mina, wa'alamahum, dan Nabi SAW mengumumkan, memberitahukan kepada mereka, anna mina kullaha man harun, bahwasanya mina semuanya adalah tempat menyembelih, wa anna fi jaja makkata tariqun wa man harun, ya, dan semua celah kota Mekah adalah jalan dan tempat penyembelihan kurban. Ya, jadi menyembelih itu setelah melempar jumrah Aqabah, setelah matahari terbit, ya menyembelih. Ya, menyembelih. Di mana tempat penyembelihannya? Khusus jamaah haji, hadyu di Mina. Ya. Jadi tempat menyembelih hadyu diharam semuanya. Ya, yang masuk ke dalam cakupan haram. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, nahartu hahuna, saya menyembelih di sini. Ya, Nabi bersabda, kullu fijaji makkata tariqun wa manhar. Semua celah kota Mekah, jalan dan tempat menyembelih. Jadi Nabi melapangkan hal ini kepada orang-orang, kepada manusia. Ya, agar menyembelih di mana aja, di daerah haram. Nah, ya, oleh karena itulah Allah Taala berfirman apa? Summa mahilluha ila baitil atiq. Summa mahilluha ila baitil atiq. Nah. Kemudahan dari Allah, ya, bahwasanya Allah menjadikan Mina dan semua haram, tanah haram, menjadi tempat menyembelih. Nah, kemudian dibaca, ya, Asyanto. Pijaj. Ayubna lahu bimina mutlaqatan. Wala yumlaku bidzalika. Falamma akmala nahrahu. Istad'a bil halak. Istad'a bil halaki fa halaka rasahu. Wa qala ya Muhammad amkanaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sahmati udunihi. Wa fi yadika al Musa. Fa qala amma wallahi ya Rasulullah inna dzalika liman ni'matullahi lamin inna dzalika lamin ni'matillahi 'alayya wa minni qala ajal idzan aqarruka dzakarahu Ahmad wa qala khudh wa syara ila janibi al-aiman falamma faragha minhu wasama sya'ruhu baina man yalihi thumma syara ilayhi fahalaqa al-aisari al-aisara thumma qala tahuna abu lahata pada fa'ahu ilayhi. Nah ya, jadi menyembelih, setelah menyembelih hadyu di Mina masih di tanggal 10 Dzulhijjah disyariatkan halak atau taksir. Kalau halak menggundul habis, taksir memendekkan. Ya, pelaksananya di mana halak di Mina? Kapan? Setelah matahari terbit. Jadi setelah melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadyu dan kemudian taksir. Ya, baru setelah itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tapi tawaf ifadahnya tanpa ittiba dan ar-ramal. Ya. Tanpa ittiba. Tawaf ittiba. Ittiba ya, nanti di bahas tawaf ifadah kita jelaskan. Ittiba itu antum pakai ihram. Ya. Bawah namanya izar. Atas namanya rida. Ya, atas namanya rida. Nah, ketika antum ihram dari miqat itu biasa rida antum kayak antum pakai anduk lah. Gitu. Nah, di ini apa di belakang punggung kemudian nutupin perut diselempangin. Jadi tertutup tuh semua dua bahu begitu, ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian kalau sudah sampai di Ka'bah, ketika sudah mulai di start di depan Hajar Aswad, Hajar Aswad pertama kali itu sudah mau start ittiba. Ittiba itu gimana? Yang tadinya menutupi dua punggung, dua bahu. Nah, yang bahu kanan kelihatan. Jadi dimasukin ke ketiak. Ya, ke ketiak bawah kemudian diselempangkan ke bahu kiri. Maka bahu kanan antum kelihatan. Nah, itu namanya ittiba. Ittiba itu sunnah ketika tawaf. Nah, nanti ketika sa'i, ya, ketika sa'i itu sudah biasa lagi, enggak ittiba lagi. Nah, ketika tawaf itu disunnahkan 3 putaran pertama ramal. Lari-lari kecil. Tapi kalau tawaf ifadah tanpa itu semua. Tanpa ittiba, ya. Tanpa apa lagi? Tanpa ramal. Ya. Baik. Dan tawaf ifadah itu ketika sudah taksir, nah itu pakaiannya sudah boleh umum. Ya. Nah, tawaf ifadah jamaah haji udah pakai baju biasa. Tayy barakallahu fiik. Gampang aja kan? Gampang. Yang penting kan dilihat aja sih. Prakteknya juga gampang. Ya, wallah prakteknya gampang. Praktek haji betulannya, bukan praktek bohong-bohongan antum di simulasi di depan Islamic Center. Praktek betulannya juga mudah. Nah. Mana tadi? Wa fihi dalilnya. Dari sini bacanya ya. Enggak ada di ana bal haitsunya. Antum apa awalnya? Bal haitsu. Baik. Mengenai yang Nabi menyatakan tadi yang Nabi menyatakan apa? Waqaftu hahuna atau nah, Nabi menyatakan apa? Kullu fijaji Makkah tariqun wa manharun. semua celah-celah kota Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih. Maka ini dalil bahwasanya menyembelih tidak dikhususkan hanya di Mina. Bahkan di Mekah pun juga boleh. Bal haitsu nahara min fi jaji Makkah ta ajza'ahu. Namun ya, menyembelih hadyu di semua celah-celah kota Mekah itu diperkenankan. Ya, berdasarkan sabda Nabi, waqaftuha huna wa araftu kulluha mauqifun. Ya. Saya wukuf di sini dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf. Ini sabda Nabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu wukufnya di mana? Indal Jabal, di sisi gunung. Nah, ya, ketika Nabi bersabda ketika tentang di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, apa kata Nabi? Waqaftu hauna wa jam'un kulluha mauqifun. Nah, semua Muzdalifah adalah tempat wukuf. Nah, ketika Nabi menyembelih, apa? Nahartu hauna wa mina kulluha manharun. Saya menyembelih di sini, namun semua Mina adalah tempat menyembelih. Bahkan beliau menambahkan wa kullu fi jaji Makkah ta tariqun wa manharun. Semua celah kota Mekah adalah jalan dan tempat, jalan buat haji dan tempat menyembelih. Jadi Nabi SAW maksudnya apa? Beliau hendak menjelaskan kepada umat bahwa masalah ini mudah, ringan, luas. Jadi jangan sampai melihat Nabi wukuf di sini, semuanya di situ. Enggak, Nabi menjelaskan waqaftu hauna wa arafah kulluha mauqif. Nabi di Muzdalifah di satu tempat, kata Nabi, saya di sini, tapi semua Muzdalifah adalah mauqif. Nabi menyembelih di satu tempat di Mina, kata Nabi, nahartu hauna, tapi semua Mina adalah manhar. Paham enggak di sini? Ya, jadi tidak disebutkan perkara ini oleh beliau alaihi salatu wasalam. Wa su'ila an yubna lahu bi Mina midallatun minal har. Nabi pernah ditanya apakah beliau ingin dibuatkan tempat berteduh minal har, dari panas, panas teriknya matahari. Wa qala la, maka beliau bersabda tidak. Ya. Mina munakhu man sabaqa ilaih. Kata beliau, Mina adalah tempat bagi siapa saja yang lebih dahulu datang. Ya. Jadi Nabi pernah ditanya, mau enggak dibuatin midhallah, tempat berteduh. Ya, maka Nabi enggan untuk mengikutinya, mau pakai tempat berteduh. Nah. Ya, jadi enggak ada spesial ya. Siapa aja yang haji di Mina, orangnya sama. Mau raja, mau yang lainnya, enggak ada maziahnya, sama aja. Ya. Jadi siapa yang duluan sampai ke Mina, dia yang duluan di situ. Ya. Misal masjid, jadi masuk masjid. Dia duduk di tempat tersebut, maka dialah yang paling berhak. Ya. Maka enggak boleh mengkhususkan, oh enggak boleh kamu, ini khusus amir, ini khusus presiden, ini khusus orang kaya, ini khusus ulama dan seterusnya. Ya, enggak boleh. Wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnas sawa'an al-akif fihi wal bad. Wa man yurid fihi bil hadi bi zulmin nudhikhu min adabin alim. Yang begitu. Baik. Kemudian wa fihi dalilun ala ishtirakil muslimin fiha. Maka ini adalah dalil bahwa kaum muslimin bersekutu. Artinya kaum muslimin bergabung semua di situ, di Mina. Di Mina, yaitu enggak ada tempat spesial bagi siapapun. Ya, enggak ada. Semuanya sama. Nah. Wa anna man sabaqa ila makan fahuwa ahaqqun bihi hatta yartahilla anhu, hatta yartahilla anhu. Ya. Dan barang siapa yang lebih dahulu tiba, maka dia yang lebih berhak dengan lokasi dia tadi sampai dia pergi. Wala yumlaku bidzalik. Tidak dikuasai, tidak ada hak, ya, tidak dimiliki, tidak ada hak bagi dia untuk menguasai. Ya. Maka dari kalangan hujat siapa aja yang masuk ke Mina duluan? Apa orang kaya, orang fakir, kibar, sigor, ulama, juhala, ya, raja, rakyat, nah, enggak ada. Maka dia yang paling berhak duluan di situ. Sampai kalau dia mau pergi, nah, baru boleh ditempatin orang lain. Nah, ya, enggak boleh di coupling. Oh, ini punya saya. Ya, enggak boleh. Enggak ada kepemilikan siapapun untuk siapapun di Mina, maupun di Muzdalifah, mau di Arafah, enggak ada. Ya, enggak ada. Kemudian, falamma akmala nahrahu. Kemudian tatkala beliau menyempurnakan sembelihannya, istada'a bil hallaq. Maka beliau memanggil hallaq, tukang cukur. Fahalaqa ra'sahu. Maka beliau menyembelih, beliau menggundul, maka tukang cukur ini menggundul rambut beliau, rambutnya Nabi. Ya, kalau sekarang tuh di Mina, di jembatan tuh, jembatan yang menuju Mahbas Jin, tanggal 10, wah, tukang cukur rame, walaupun dikejar-kejar juga sama askar. Nah, tukang cukur ini ya, apa? Nggak resmi, ya, biasa orang-orang Afrika atau orang Bangla gitu. Dan Nabi bersabda, ya, Nabi bersabda, ya Ma'mar, amkanaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau bersabda, ya Ma'mar, wahai Ma'mar, amkanaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min syahmati udhuni wa fi yadika al-Musa. Bukan Musa ya, al-Musa, al-Musa. Kalau Musa ya Nabiullah Bani Israel. Ini al-Musa. Wahai Ma'mar, eh, tukang cukur. Ya, amkanaka Rasulullah, Rasulullah telah memberikan kuasa kepadamu. Nah, jadi Rasulullah ngomong sendiri. Rasulnya Allah ini sudah memberikan kuasa kepada. Artinya ngizinin kamu nih. Min syahmati uduni. Ya. Telah mengizinkanmu berbuat sesuatu terhadap telinganya. Ya, cukurin maksudnya. Wa fi yadika al-Musa. Dan gunting. Ya, yang ada di tanganmu. Ah, gitu. Jadi Rasulullah ini ya sedikit bergurau ya. Kan dia mungkin, waduh gak enak nih. Nah, gitu. Nah, makanya presiden itu ya, yang kepalanya dipegang, ya, itu tukang cukur. Sini pak, minggir pak. Kepalanya dipegang-pegang. Presiden itu kepalanya kadang diarah-arahin. Ya. Kurang godek, kurang gini. Gitu. Tukang cukur tuh yang berani. Ya, enggak? Pas pampres juga takut, gak bisa. Masa pres pampres, oh kamu oh, yang ada dia dimarahin presiden ntar. Nah, ya, ini Nabi bercanda ya, Nabi bercanda. Ma'mar ini siapa Ma'mar? Ma'mar bin Abdullah, itu dia hallaq, dia tukang cukur. Ya, Ma'mar bin Abdullah, dia hallaq, tukang cukur. Bukan Ma'mar artinya tukang cukur ya, waduh. Gawat kau diartikannya. Ma'mar bin Abdullah, wah hallaq. Nah, faqala Ma'maru, maka Ma'mar berkata, tadi kan bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ma'mar ya, pun menjawab, amma wallahi, demi Allah ya Rasulullah, inna dzalika liman ni'matillahi alayya wa manni. Masyaallah. Kata Ma'mar, demi Allah ya Rasulullah, ini anugerah dan kenikmatan Allah yang diberikan kepadaku. Wah, mencukur kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Lamin. Lamin ni'matillah. Inna dzalika, lam itu lam jawab qasam. Lam jawab qasam. Wa manhi, ini adalah nikmat dan anugerah Allah untukku. Ini fadilah untuk si Ma'mar ini ya, mencukurkan rambut Nabi SAW. Ya. Faqala ajal. Maka Nabi pun bersabda ajal. Naam ya gitu. Dzakaru Ahmad. Ini diriwayatkan oleh ya, Imam Ahmad. Ini fadilah ya, keutamaan bagi si Ma'mar. Rasul meminta dia untuk mencukurkan. Wah, ini fadilah luar biasa ini. Hah? Luar biasa. Sekarang ada tukang cukur. Habib datang. Wah, girang banget dia. Selfie langsung. Dipajang deh foto Habib sama dia di tempat kios cukur dia. Nah, baru Habib itu. Nah, buat di endorse. Tuh Habib aja datang ke saya gitu kan. Nah. Qala khudz. Fa qala lahu khudz. Ya. Wa asyara ila janibihil aiman. Kata Nabi, khudz. Khudz, ambillah, maksudnya cukur sini. Nah. Dan Nabi mengisyaratkan kepala beliau yang sebelah kan. Ya. Nah. Jadi Nabi mengatakan, "Khudz, mulai sebelah sini. Ambil rambut sebelah sini dulu." Kata para ulama, ini adalah dalil bahwasanya mencukur atau menggunduli rambut bagi jamaah haji itu sunnah dimulai dari sebelah kan. Ya. Nah, ini berlaku juga bagi umrah sebelah kanan. Dan sebagian orang-orang Pakistan yang ya rata-rata orang Pakistan yang menjadi juru cukur pangkas rambut di Mekah itu mereka paham. Mereka memulainya dari kanan. Ya, kalau nanti antum kesempatan haji atau umrah, perhatikan. Mereka ngerti, mereka pasti dari kanan. Ya Allah, mereka isbal, cukur jenggot, ya orang-orang Pakistan itu ya. Ya, mereka paham, mereka pasti dari kanan. Mereka cukur jenggot. Antum punya jenggot. Antum bilang cukur jenggot, enggak mau dia. Mamnu, mamnu katanya. Haram, haram, haram. Tapi cukur jenggot. Haram, haram, haram. Orang Pakistan ya. Saya pernah berapa kali saya bercandain. Walaupun beneran ntar saya pukul, enggak enak aja gitu kan. Tapi mereka, oh haram, haram, haram, haram. Baik. Mana lagi? Summa qasamahu baina man yalihi. Ini ya. Kemudian beliau membagikan rambutnya kepada orang-orang yang berada di sekitar beliau. Ya, kepada para sahabat. Kenapa? Untuk tabarruk. Ini khusus untuk Nabi. Ya, Nabi berwudu, air sisa wudu Nabi berebut para sahabat. Tabarruk. Nabi berbekam, darah Nabi diminum oleh tukang bekam. Ini khusus untuk Nabi. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua dari kalangan sahabat maupun yang lainnya, enggak ada yang kayak gitu. Maka ini diantara ya kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu enggak ada yang Umar bekam apa darahnya diminum oleh tukang bekam, enggak ada. Enggak ada. Ini kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tabarruk. Ya, karena semua ya wujud Nabi dari atas sampai bawah berkah. Berkah. Nabi membagikannya. Ini khusus untuk Nabi SAW. Ini ya, agar dipahami ya. Ya. Ini tubuh beliau itu berkah semua. rambut beliau, keringat beliau, sampai ludah beliau. Ya, kata para ulama, yutabarraku bihi, dijadikan berkah. Kenapa? Karena diberkahi, mubarak. Adapun selain Nabi enggak ada. Ya, bahkan manusia yang paling mulia setelah Rasulullah SAW itu Abu Bakar. Abu Bakar berwudu, air wudunya jatuh, enggak ada sahabat yang berkutang. Ya, enggak ada. Jadi sekarang enggak ada itu. Mau kiai, mau habib, ya, dia ngeludah, ludahnya berkah, yang ada penyakit. Dia ngerok nih, ustaz ngopi. Kopinya enggak habis, berebut semua. Ya Allah. Habib ngopi, habib ngerokok. Ya, kiai ngerokok, rokoknya enggak habis. Berebut semua. Untungnya direbut. Subhanallah. Ya. Mana lagi? Tsumma asyara ilaihi fa halaqa al-aisa. Kemudian beliau pun mengisyaratkan ke sebelah kiri. Maka tukang cukur tadi mencukur bagian kiri. Tsumma qala hahuna Abu Thalhatu. Abu Thalhata. Ya. Kemudian beliau berkata, "Hahuna Abu Thalhata?" Apakah Abu Thalha ada di sini? Ya, pada fa'ahu ilaih. Beliau pun memberikan potongan rambut yang ada di sisi yang di kiri, yang ada di sisi beliau kepada Abu Thalha. Ya. Kemudian wada'a. Tanggung ini sedikit. Nah, coba dibaca sini. Nah, harga. Bismillahirrahmanirrahim. Wada'a lil muhlikina. Muhlikin, muhallikin. Lil muqassirina. Nusukun laisa bilwaqin mahsurin min mahdurin min mahsurin. Nah, pasal ini sebelum masuk ke pasal berikutnya, lihat dulu. Wada'a dan Nabi SAW mendoakan lil muhallikin bil maghfirah salasan. Nabi mendoakan ya ampunan tiga kali Nabi memohonkan ampunan bagi orang yang menggunduli kepalanya. Nah, sedangkan orang yang mengkosir, mukosir yang memendekkan cuma didoakan sekali. Ya. Kata Nabi apa? Doa rahmat. Ya rahimallah Allahumma rahham lil muhallikin. Wal muqassirin ya Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Kata sahabat, kalau yang cuman pendekin, Nabi doain lagi, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Yang pendekin wa Rasulullah. Rasulullah ngulang lagi, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggunduli rambutnya. Udah tiga doa nih, masih kosong yang muqassir. Yang memendekkan wa Rasulullah, walil muqassirin. Nah, baru. Dan juga untuk orang yang memendekkan rambutnya. Gak usah takut, sabit rambut antum keren. Nah, sabit rambutnya keren. Kalau antum nanti tahallul gundul, gak usah khawatir. Ya, di Al-Quran aja Allah mengisyaratkan gundul dulu. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Muhallik dulu disebut, baru muqassir. Doain maghfirah tiga kali dibanding dengan yang mencukur pendek cuma sekali. Baik. Wa huwa dalilun. Berarti ini adalah dalil. Ya. Anna al-halqa nusukun. Bahwa mencukur botak itu adalah ibadah. Ya. Namun laisa bi itlaqin mahdhud. Bukan sesuatu yang mutlak. Jadi ikhwah, ya Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah Tajrid Tauhid Al-Mufid, ya, beliau menjelaskan mencukur rambut ibadah. Mencukur rambut ada nilainya ibadah, ada yang nilainya mubah. Yang mubah itu, ya antum sekarang nih, wah anak gatal nih kepalanya nih, khawatir banyak kutu, banyak kecoa untuk rambut. Ya, emangnya ada kecoa? Ada. Dulu Benjamin potong rambut di film Tarzan, kecoa ada. Nah, atau wah saya mau nador, nah, potong rambut, ya, potong rambut, ya, itu mubah. Ada yang ibadah apa? Yang ibadah yang tadi, ya, tahallul, umrah atau haji. Maka kalau ada orang yang cukur rambut, ya, karena masuki kuburan ini, karena syarat ini dan itu, berarti dia telah memberikan ibadah untuk selain Allah. Syarat dari dukun, syarat dari mbah, kalau mau ini biar lancar potong rambut, nah itu ibadah. Itu adalah ibadah. Paham gak tuh? Taib barakallahu fikum. Nah. Hah? Boleh. Kalau antum pengen adem kepalanya, enggak apa-apa. Botak di hari-hari biasa. Enggak. Yang penting kan antum kenapa dibotakin? Ya, biar adem. Ya. Biar adem, cuaca di Tambun panas. Kalau kena air kan langsung ger gitu. Nah. Ya. Faslun, pasal berikutnya. Ayo harga. Faslun. Sama kafaro ila nafkata. Nah, ini sekarang tawaf ifadah, ya. Tawaf ifadah. Perhatikan. Tawaf ifadah itu dilakukan tanggal 10. Setelah proses jumrah Aqabah, melempar jumrah Aqabah, menyembelih, tahallul, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Sama seperti umroh, cuma tanpa ittiba dan ramal, ya. Tanpa ittiba. Artinya tawaf ifadah bukan pakai baju ihram, karena setelah tahallul udah boleh pakai baju biasa. Ya, nah saat tawaf ifadah Nabi SAW mengenakan pakaian biasa. Tempatnya di mana? Ya di Masjid Al Haram. Masa tawafnya di mana? Ya di situ. Ya, kapan pelaksanaan? Setelah matahari terbit tadi. Setelah matahari terbit. Nah. Terus walam yatuf ghairahu. Walam yas'a. Walam yas'a ma'ahu. Hala waswabu. Walam yarmil. Yarmul. Walam yarmul fihi. Wala fi toa fil wada'i. Wa innama ramala fi toa fil hudumi. Thumma ata zamzama. Wawum yaskuna. Faqala lawla ayyablibakum. Ayyablibakum nasu. Lanazaltu fasaqaitu. Nah, berarti kan ini tawaf ifadah, summa ifadah. Kemudian beliau tawaf ifadah ila Makkah, ke Makkah. Ini berarti ibadah yang keempat, ya, ibadah yang keempat setelah melempar jumrah Aqabah di tanggal 10. Ya, kan tanggal 10 itu pada sholat subuh di Muzdalifah beranjak ke Mina. Di Mina kemudian melempar jumrah Aqabah. Yang pertama, yang kedua apa tadi? Hah? menyembelih hadyu, yang ketiga tahallul, yang keempat tawaf ifadah. Ini tawaf ifadah. Pada hari 10 ya, tanggal 10 Zulhijjah, hari Id. Qabla dhuhri raqiban. Sebelum zuhur. Yaitu dengan berkendara. Jalan kaki juga apa-apa. Ya. Tapi kalau jamaah haji sekarang setelah mereka balik-balik ke hotel mereka, ya, maka ada subko kayak semacam kita itu bus trans, ya, kayak busway, bus trans yang jemput ke haram gratis. Nah, fatawafa tawaf al ifadah, maka beliau pun tawaf, ya, dengan tawaf ifadah. Walamnya tawaf ghairahu, bukan tawaf yang lain, bukan tawaf selain ifadah. Nah, itu tawaf ifadah saja, bukan tawaf kudum. Ya, kan ada tawaf kudum, tawaf sunnah. Tawaf sunnah yaitu ketika memasuki Masjidil Haram sebagai pengganti dari tahiyatul masjid, yaitu tawaf. Ya, tawaf sunnah. Nah, itu bukan tawaf itu. Itu Nabi tawafnya tawaf ifadah. Nah, niatnya tawaf ifadah. Nah. Nah. Ini mengenai Nabi berkendara, ini yang paling afdal. Ya, ini yang paling afdal. Boleh enggak diakhirkan tawaf ifadahnya? Entar aja, boleh. Boleh. Nah, boleh. Ini menurut para ulama kesepakatan. La ba's, kata para ulama. Nah. Cuma nanti Nabi di tanggal 10 itu salat zuhurnya itu sudah di Masjid Al-Haram. Walam yatuf ghairahu, dan Nabi tidak tawaf selainnya. Ya. Jadi Nabi enggak masuk ke Mekah, enggak tawaf kudum dulu, kemudian tawaf ifadah, enggak. Jadi mencukupkan dengan tawaf ifadah. Karena itu adalah rukun di antara rukun-rukun haji. Walam yas'a ma'ahu. Dan beliau tidak mempercepat jalannya. Hadza huwa shawab. Nah, inilah yang benar. Ya. Ini yang benar. Mengenai yas'a di sini, maksudnya di sini yas'a di sini bukan berjalan cepat, ya, tidak sa'i. Kenapa Nabi tidak sa'i, kata para ulama? Karena beliau hajinya haji qorin, haji qiran. Beliau qorinan. Nah, sa'inya itu setelah tawaf kudum. Sa'inya itu setelah tawaf kudum. Maka orang yang haji qorin, haji qiran, itu sa'inya cuma satu. Ya. Demikian pula dengan haji ifrad. Sa'inya satu. Sekali aja. Nah, kalau dia inginkan diawali, kalau ingin diakhirkan, diakhirkan bersama tawaf ifadah atau tawaf kudum. Ya. Paham gak sini? Ketika dia tawaf kudum, ya, dia sa'i di situ. Nah, walam yas'a di sini bukan mempercepat, apa namanya? Tidak sa'i. Kenapa? Karena beliau hajinya haji qiran. Nah, walam yarmul fihi, dan Nabi SAW tidak ramal, tidak berjalan-jalan cepat. Tidak berjalan cepat. Sunnah ketika tawaf, tiga putaran pertama ramal, berjalan cepat. Ya. Wala fi tawafil wada'. Ya. Dan tawaf itu bukan tawaf wada'. Wa innama ramala, ramal itu pun bukan di tawaf wada, yang berjalan cepat tiga putaran pertama itu bukan di tawaf wada. Wa innama fi tawafil qudum. Namun ramal berjalan cepat itu hanya di tawaf qudum. Ya. Jadi ramal itu hanya di dua tawaf. tawaf kudum dan tawaf umrah. Ramal, ramal itu berjalan cepat di tiga putaran pertama. Itu pun sunnah. Sunnah. Ya, kalau antum bawa jamaah, jamaahnya nenek-nenek banyak kan, kakek-kakek. Ya gimana mau ramal? Padat, tinggal. Summa ata sallallahu alaihi wasallam zamzama wa huwa yasqun. Nah, kemudian beliau mendatangi sumur Zamzam dan Nabi sallallahu bersama para sahabat mereka kemudian minum yasqun, minum Zamzam. Ya. Minum Zamzam. Mengenai sa'i tadi ya. Kalau haji tamattu sa'i. Ya, setelah tawaf ibadah sa'i. Kemudian jadi setelah tawaf, tawaf ibadah Nabi minum Zamzam. Faqala laula an yablighu an yaghlibakum an-nasu lanazaltu fasaqaitu ma'akum. Kemudian Nabi bersabda, kalau bukan karena banyaknya manusia, niscaya aku akan turun mengambilnya, mengambil Zamzam bersama kalian, maka aku akan minum bersama kalian. Cukup dulu kalian. Sampai sini. Subhanallah, bihamdik, sholallahu alaihi wa sallam.